Kata penanya, apakah Hakim Abdad adalah ahlul hadis Indonesia? Kita perlu tanyakan siapa yang menyatakan Hakim Abdad itu ahlul hadis Indonesia. Kalau yang menyatakan ialah para murid-muridnya, omongan para juhala itu tidak menjadi patokan di dalam menilai seseorang, ya, dan keilmuan seseorang, ya. Untuk seseorang itu dikatakan oleh untuk seorang itu dinilai sebagai ahlul hadis Indonesia, Arab, India, Jepang dan sebagainya, itu haruslah dengan penilaian dari ahlul hadis juga, ya. Kalau ahlul hadis menilai seseorang sebagai ahlul hadis, maka itu termasuk daripada penilaian yang perlu dipertimbangkan. Adapun kemudian ada seorang guru ngaji yang mengajarkan Iqra itu, buku Iqra itu, kemudian oleh murid-muridnya yang ngaji sama dia dikatakan, oh ini syekh, ini alim, al-allama, al-imam, al-hafidh, al-muhaddits dan sebagainya, maka ini ghair mu'tabar, tidak bisa dijadikan sebagai gambaran. Hadzal hadits, hadzal rajul Abdul Hakim Abdad ini adalah seorang aqlani yang fasik, yang dol, sesat, yang demikian beraninya di dalam menyatakan penafsiran-penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi, dan penafsiran-penafsirannya demikian keji. Antara lain ialah dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Hadis Nabi ini dia katakan yang masuk neraka itu sesatnya saja, bid'ahnya saja, tetapi orangnya belum tentu, katanya. Aina hadza, penafsiran dari mana ini? Dari kepalanya. Kepalanya ngambil dari mana? Enggak tahu, ngambil dari Tanah Abang atau dari mana, wallahu a'lam. Jadi kalau orang seperti ini kemudian musbil, ya, dalam keadaan musbil, dalam keadaan mukassirul liha, suka menggunting jenggotnya, apakah yang kayak gini dinamakan ahlul hadis? Dan ilmunya juga tentang hadis juga tidak bisa dikompromikan dengan para ulama ahlul hadis, maka dari mana sisinya untuk dikatakan hadza dhalal fasiq, yang mulutnya demikian keji di dalam menilai tentang masalah hijab, di dalam menilai tentang permasalahan cadar, untuk dikatakan ahlul hadis? Fahadha tentu tidak bisa sama sekali dinilai demikian, ya. Barakallahu fikum. Masih ada lagi beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab, ya. Insyaallah nanti kalau sempat ba'dal isya, kalau sempat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.